Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki jan nggih, soal tawasul, kula nggih arang-arang tumut tawasul, kirim donga nggih. Niku nggih mengenai makam, soalnya kapan-kapan kita sedaya bakal dikubur nggih. Kita tawasul te bapak, ibu, para wali ya, para guru-guru. Tapi saya belum pernah dengar itu tawasul ke bapak Kanjeng Nabi atau ibu Kanjeng Nabi. Ngapunten, Pak. Ya, kita ke Kanjeng Nabi, sahabat, tapi ke bapak Kanjeng Nabi, ambek ibu Kanjeng Nabi ku kok enggak belum terdengar apa durung ana ilmu sing mlebu nang ngene kula ngoten. Dadi kula tanglet ten kene Cak Nun kaya ndadekno ketenangane ati terus ndadekno perjalanan iki rada kang ngoten Cak Nun ya. Sekian saking kula matur suwun sanget. Ya, ngomong tawasul. Oke, maksudmu tawasul iku ya apa? Definisikan. Tawasul sak roku iku lantaran apa perantara ya. Bisa juga kirim Pak. Ya, jadi awakmu nang Gusti Allah tapi liwat sapa ngono ya? Oke, liwat sapa? Nang Gusti Allah kate lapo kon? Ya kate kadang-kadang ya jaluk. Jaluk. Jaluk Gusti Allah liwat Kanjeng Nabi. Liwat Kanjeng Nabi. Tawasul. Oke. Kita kandani. Iki saiki digambar sih. Nek kon njaluk langsung nang Allah karo njaluk liwat sapa-sapa, kira-kira luwe kabul ndi? Ya bare arek langsung. Nah, apa sebabnya kok ana tawasul? Kon kate ndonga nang Gusti Allah, tapi nek kon gak nyebut-nyebut Kanjeng Nabi, Gusti Allah kurang seneng. Wong cinta karo Kanjeng Nabi mosok kon. Menurut saya, kata tawasul jangan dijadikan label. Terus lakonono ngono ae. Gak usah disebut-sebut. Kan ngene lho, petik kluruk gak iku lak gak kondok rek, aku petik, aku kluruk lak gak sih. Kluruk ngene lho pokoke. Kata tawasalna, tawasul gak usah disebut-sebut, wis lakonono ae. Cuman probleme ngene. Darine arek-arek mangkan nek njaluk Gusti Allah langsung luweh kabul timbangane liwat sapa-sapa. Tapi nek awakmu njaluk Gusti Allah katuk eling Kanjeng Nabi, eling Sunan Ampel, eling Mbah Tosari eling mbah sapa-sapa, Gusti Allah seneng. Arek iki nggawa mbah-mbahne, nggawa Kanjeng Nabine. Kan ngono to? Ngono. Dadi apa sih jenenge syafaat iku, Rek? Syafaat iku sing duwe hak mek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa gak duwe sertifikat sing jenenge syafaat. Nabi Adam, Nabi Nuh kabeh gak nyekel sertifikat. Sing nyekel sertifikat syafaat iku mek Kanjeng mulane awake dhewe nek ndonga Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Apa sebabnya? Allah itu punya kekasih yang luar biasa dicintai namanya Muhammad. Muhammad itu diciptakan yang pertama kali sebelum Allah menciptakan apa saja, Allah menciptakan Nur Muhammad. Dan karena Allah menciptakan Nur Muhammad, maka Allah kemudian bergairah untuk menciptakan semua yang lain, alam semesta, planet-planet, tanduran, segoro, daratan, sapituruti, awakmu, aku. Itu diciptakan Allah karena terlebih dahulu beliau menciptakan Muhammad. Ngono ya, Rek ya. Nah, Allah seneng nek kok jaluki apa karo awakmu menyatakan cintamu nang kekasih Allah. Kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Terus Rek mergo karo malaikat iki tresno karo Nabi Muhammad iku, awakmu kabeh sholu alaihi wasallimu taslima. Jadi hubungan segitu ngono lho. Aja kon njaluk Kanjeng Nabi sampai njaluk akhir niki aja ngono. Njaluk onang Allah sebutan Kanjeng Nabi. Ngerti ya? Tawasule ngono iku. Paham? Maksud kula kok niki cuman damel kaweruan ngoten lho. Nggih. Kan kok ila hadirin Nabi Mustofa ngoten enten sahabat kok apa bapake napa piye. Ya nang ngono awakmu nyebut bapake lha apa kon kate ngenteni peraturan. Kan itu ya aneh. Boten. Ya iya kan lak takon kok bapake gak tau ditawasuli. Ibune. Lah ya kon lakon ana dhewe. Lah iya. Kula gak ada pengalaman saking panjenengan. Makane kula nek jenengan sanjang insyaallah niki kula Jepang. Lah iya gak apa-apa kon tawasul. Wong tawasul apa wae dalam konteks aku takzim kepada Allah dan aku mencintai semua yang diciptakan Allah itu juga tawasul. Buten, nek perlu teko Nabi Adam anake piro kok sebut kabeh. Nabi Nuh, ayo wis mesisan. Lapo kate bapakne karo mbokne Kanjeng Nabi? Mesisan mbahne, Abu Thalib, Abu Manaf, kuabe kok sebut. mari ngono meni rencangkemmu lah ngono. Erek ya. Lah lha apa ngono kok kadek kok takokno. Nek kon ancane karep dan kamu menghormati Kanjeng Nabi, aku gak menghormati bapak ne ibu. Nek ngono karepmu itu baik sebutan. Mosok aku ziarah Gus Dur nang Tebu Ireng aku gak ziarah nang Mbah Hasim. Gak ziarah. Lah ngono sih. Ya wis lakonono gak usah ngecam sapa-sapa. Gak usah takon-takon nek ancane ku apik lakonono ngono lho. Ngono ya rek ya. Saiki kan ana kalimat ngene iki. Aku takon. Jadi selawatan misale sampean roh burda. Sampai roh berjanjian. Jadi sumber selawat itu ada beberapa, termasuk selawat Badar. Salatullah, salamullah, ala toha, salatullah, salamullah, ala yasin, habibillah, tawassal nabi bismillah, wabil hadi, terus, wakulli mujadilillah. Nah, ini saya mengutip Damil, ini yang menciptakan bukan orang Arab, bukan orang Mesir. Yang menciptakan salat Badar adalah orang Banyuwangi, Kiai Haji Ali Hasan, ya, pada tahun sekitar 60-an. Nah, salat Badar itu artinya apa? Ndongakno pahlawan Badar. Nah, terus oleh ndongakno gak langsung nang Gusti Allah, apa sebabnya kok kon kudu nyebut Kanjeng Nabi? Soalnya awakmu karo aku karo gara direken ta gak kira-kira? Dapurmu karo dapurku kira-kira direken ta gak? Wis aku saiki takon wis. Allah berfirman, wahai umat Islam Indonesia, utuslah perwakilanmu menghadap aku. Saya tunggu satu minggu. Sapa sing kok utus? Sapa? Emoh aku. Hanya Nabi Muhammad. Makanya kita menyebut Rasulullah doa. Karena yang satu-satunya yang bisa diandalkan adalah Kanjeng Nabi. Itu namanya hubungan cinta sekitar Allah, Rasulullah kita. Upeng-upengan cintanya. Nah, salat Badar itu mendoakan supaya perang pahlawan perang Badar itu betul-betul disurgakan oleh Allah dengan harapan diam-diam mergondongakno pahlawan Badar awake dhewe oleh berkah dungane awake dhewe.